sekarang, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicikam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih. Sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi.